ibu surga. Di dalam surga ternyata enggak ada anggota DPR. 560 anggota DPR RI masuk surga. Akhirnya apa? Pak Nur protes. Hei malaikat, ini DPR bikinannya korupsi, maling duit rakyat. Ngapa mlebu surga? Dijawab kali malaikat. Pak Nur, cah Iwamit, cah Kemit, sing sabar. Anggota DPR kuwi mlebu surga mung kunjungan kerja. Nggih napa mboten? Ning awakmu ora kena nesu karo anggota DPR, anggota DPR kuwi wakil rakyat. Mila yen rakyate pengin sugih diwakili karo DPR, pengin duwe omah apik diwakili DPR, pengin jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR, nyemplung neraka diwakili. Ora usah tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hatinya sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama." Hei kalian semua, kata Rasulullah, banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Oi. Banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Jawa. Oh, Taiwan susah. Banyaklah ketemu dengan para kiai, milokon pengajian kon maju e angel. Mbasan mangkat ning kebun binatang delok munyuke nyedak-nyedak. Delok kiai ngadoh delok munyuk nyedak. Luwe seneng karo kiai apa munyuk? Enyuk. Bu. Ingat an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Sawangan please. Saya pernah pengajian di Doli, Sarkem Jogja, Sunan Kuning Semarang, Saritem Bandung. Apa laku langgana? Kaya aneh. Saya bilang sama mbak-mbak PSK, melihat wajahnya kiai itu ibadah. Apa jawabannya mbak-mbak PSK? Ya Allah, nyawang wae ngibadah, ndak apa aku iso ngeloni. Langsung saya lari mendekat. Apa? Ya karepmu. Wah, watu nih. Pakai wah watu kicing. Ya Allah. Niki pacare? Oh, mboten. Niki lanang wedok niki pacaran ning kula yakin. Cah loro niki beda keyakinan. Sing lanang yakin gelem, sing wedok yakin ora gelem. Negara Indonesia itu sedang sakit. Ewadene kita berada di sini kenapa? Karena negara kita itu sakit. Di dunia ini negara yang paling ideal itu mana? Arab Saudi. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Negara yang paling aneh itu Singapura. Negaranya miskin, rakyatnya sugih. Neng negara yang paling pekok, Indonesia, negaranya sugih, rakyatnya kere. Kuwi mila kudu didandani, kuwi uteke pejabate kudu didandani. Nggih napa mboten? Maka kita di sini dandani hati dengan ketemu para kiai. Tapi hari ini mohon maaf, banyak orang yang tidak suka dengan kiai. Tadi malam saya sampaikan, al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Tapi ingat, salah milih guru, gurune mbahne setan. Maka saya bilang, guru yang paling terkenal itu bukan Yusuf Mansur, bukan A.A. Kim, bukan Jeffrey, tapi yang paling terkenal adalah Syekh Google. Syekh Google itu saingannya cuma satu, Al-Mukarram YouTube. YouTube itu adiknya YouTube. Bakul diwul Gunung Kidul. Ini rusak. Aku gak mau dengan kiai, kiai ini bojone oke. Lu salahnya apa? Gus Miftah berapa? Baru satu. Tambah lagi gak nunggu takdir. Wong istri saya bilang kok, Abah silakan menikah lagi. Saya siap di madu, asalkan Abah mau saya racun. Mudari aku. Sing kurang ajar anakku, Jumatan. Pulang Jumatan saya tanya, Dek, kamu tadi mendengarkan khutbah Jumat, enggak dengerin Mbah, isinya tentang apa? Soal hormat dengan orang tua. Yang harus dihormati siapa, Dek? Satu, ibu, dua, ibu, tiga, ibu, empat, bapak. Anak saya tanya, bapak berapa, Dek? Satu, ibunya tiga. Berarti bapak satu, ibunya tiga. Kono ngomong karo bundamu. Nyampe rumah, istri saya sedang rajang-rajang terong. Anak saya matur, bun, kata Pak Kiai di masjid tadi itu, bapak satu, ibunya tiga. Kok saya enggak, bun? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu, bun. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong ke bapakmu, modar aku. Peng pisanin jarem, cik. Peng telu. Jangan membenci. Saya dulu begitu Akim nikah lagi, beliau dibenci sama umat. Saya bilang sama beliau, "Ah." Beliau jawab, "Apa apa Gus?" gitu. Enggak usah takut dengan pandangan manusia. Orang Indonesia itu aneh, yang halal dicaci maki. Bahasan ngelonte, ora diapa-apake. Salahnya Akim apa? Enggak ada salahnya. Kan beliau nyanyi, jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali, dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala, Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Cie. Pertanyaannya, ibu-ibu mau surga apa enggak? Maka bila suaminya tidak mau menikah lagi, caranya gimana? Gampang. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Wih. Apalagi? Oh, kamu naksir saya? Ya nanti aja, nanti saja. Ngantri. Ya dananya nanti. Kamu sih nafsu banget sama aku. Waktu, Gus. Karena waktu. Jadi karena waktu juga takutnya tidak berjumpa lagi, Gus. Oh, ini mau penggalangan dana? Enggih, Gus, dari panitia. Wah, ngaji nembe mulai dua-dua. Kok disek? Sebentar lagi. Kamu duduk dulu. Arpo yang ngaji dua-dua. Tak rapi kapok. Emangnya aku nolak? Mau kok ngamur, Pak. Iki sapa? Jokowi teko meneh Jokowi iki. Bu. Jangan oon dong. Pulang dari Taiwan tambah cantik fisiknya, tambah bagus akhlaknya. Amin. Kan gitu. Masa arep pengajian dandane ayu, ya Allah, bikin jilbabnya diputer-puter. Itu bentuknya ada yang kayak pot bunga sak kembange kayak. Begitu di depan suami, ya Allah. Daster tua bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas keroan, tali kotangi petel siji. Sungguh terlalu. Oh, yang keren, ini ada orang Kebumen gak di sini? Kebumen. Saya ulur manten di Kebumen. Nduk, saya kasih tahu kamu. Apa, Gus? Yang pertama, ciri wanita solehah itu adalah innadzarta ilaiha sarotka. Kalau di sawang harus menyenangkan, dilihat harus menyenangkan. Tanya suamimu, paling suka kamu pakai baju seperti apa? Akhirnya benar, malam pertama suaminya ditanya, "Papa, gaweane tandur kok papa." Guayane. "Papa, mama mau pergi. Mama mau kemana?" "Mama mau tandur." "Mama mau tandur." Iya, tungkai meledak-meledak mamah. "Kalau papa mau kemana?" "Papa mau macul." "Mama, jangan keluar rumah." "Kenapa, papa?" "Di luar rumah panasnya ngendang-ngendang." Jiji. Suaminya ditanya, "Papa, paling suka saya pakai baju apa?" Bojone yo ndagel. "Saya paling suka mamah pakai baju semrawang habis keramas." Adus keramas, baju semrawang. Akhirnya apa yang terjadi? Subuh, bojone rung tangi, adus keramas, baju semrawang. Siang, suaminya istirahat kantor, adus keramas, baju semrawang. Malam, suaminya pulang kantor, adus keramas, baju semrawang. 3 bulan kemudian, istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes, bojoku mateng. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Jangan pernah membenci kiai gara-gara kiainya nikah lagi. Salah. Maka langkah pertama supaya hati kita ini tidak sakit, senanglah dengan orang-orang yang menyerukan agama Allah. Ingat, tombo ati iku 5 perkarane. Salah sijine nopo? Wong kang soleh kumpul ana. Sing dikumpuli wong soleh ora wong salah. Hoi. Ingat, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Tadi jenengan bersolawat, ya Rasulullah, mbaknya di sini tadi. Sama MC ini nganggu belangkon atau koplak, kamu sopo kayak mau. Sambil goyang-goyang rotok banci titik. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Allah. Regane piro kuwi mong ya? Shalawat Nabi Muhammad. Cinta dengan Rasulullah, insyaallah besok semua yang hadir di surga bareng Rasulullah. Amin. Aminnya kurang kenceng. Amin. Amin. Cinta dengan para ulama dan kiai, insya Allah besok di surga bareng kiai. Walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai kuwi luwih apik tinimbang kiai mambu. Di dunia senenge karo artis dangdut, sesuk ning akhirat mung kumpul karo artis dangdut. Oleh dangdutan, tapi tetap luwih seneng pengajian. Sing bener iki solo ala Nabi Muhammad ora solo le. Icik-icik mbahmu icik-icik. Koyone kelopo icik-icik. Kuwi mesti biasane ngicik-ngicik kuwi. Rupamu koyo kotak infak. Dangdutan ora apa-apa, tapi jangan sampai terlalu mencintai. Yen awakmu ning donya senengane mung karo trio Macan Ayu Ting Ting, sesuk ning padang masar kalian semua akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo dijawab, shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang di belakang jawabnya belas gak asik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo mulai. Yaudah deh, sebelum saya lanjutkan, tim kota infak siap-siap maju ke sini. Mana kepada orang? Seluruh panitia penggalangan dana, monggo. Ini kata panitia, infaknya dibagi 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama untuk monggo, sini. Monggo panitia penggalangan dana. Yang kedua untuk masjid. Hey, ayo cepetan, bro. Durasi, bro. Kamu jangan dekat-dekat aku, nanti kamu naksir aku. Nanti diri, ya, ayo maju sini. Kota infaknya di sini dulu. Siapa yang nyuruh ke sana? Kepada seluruh panitia penggalangan dana, monggo. Takkan Dani caranya golek duit. Ayo maju sini. Baris dulu. Baris ya dulu. Nabi. Nanti dulu. Sing ngono sapa? Biar gerak, Gus. Ya ini neng gini, kue ngopo madep rono. Jajar. Baris. Siap, gerak. Jukit. Maju dikit. Kak Andani, itu cepetan itu. Ono sahrintol. Gitu. Jujur dulu. Kak Andani, caranya gue liat duit kayak gie. Mengko, kamu yang sabar. Artinya yang sabar apa? Sebelum dikasih kamu jangan pergi, ditunggu terus. Nanti kita tidak akan pakai solawat. Pakai apa? Nanti bahasanya bareng-bareng sama Gus Miftah. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke. Sejal ini yang bengok dulu. La ilaha illallah. Coba. 1, 2, 3. Apa-apa ya ambune. Ayo mubeng, nanti bahasanya bareng-bareng seperti itu. La ilaha illallah ngerogoh kantong keke uwok. Nanti tak kasih tahu, itu bukan mantranya Gus Miftah, itu dari wali. Dari wali, minimal wali murid ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ayo mubeng. La ilaha illallah ngerogoh kantong keke uwok. La ilaha illallah ngerogoh kantong keke uwok. La ilaha illallah. La ilaha illallah rogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah rogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah rogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah rogoh kantong keke uwong. La ilaha La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wang inong awan bengi do suloyong la ilang al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ojo sira banget banget gonmu bunga ning alam donya malaikat juru sudah rampung apa belum? Sudah. Wis kono ndang minggat areng ngaji meneh. Iki ganti pasangan meneh bocah iki. Ya Allah. Bocah kok irenge kaya ngono ya Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Langkah pertama supaya hatinya enggak sakit, tolong cintailah gurumu. Oi. Ada enggak istilah mantan guru? Enggak ada. Kalau mantan pacar banyak, bro. Kekasih terindah. Tapi kalau mantan guru enggak ada. Abot. Nyandang duwe guru kuwi abot. Tapi lebih berat lagi kalau kamu melupakan guru. Wadene kowe iso tekan Taiwan kene mergo mbiyen tau ngaji. Tau sekolah, mangan bangku sekolahan. Mergo duwe ilmu iso mangkat ning Taiwan. Guru-guru ngajimu, guru-guru sekolahmu semuanya difatihai. Guruku matematika Al-Fatihah. Guruku fikih Al-Fatihah. Guruku ikro Al-Fatihah. Ingat enggak dulu coba gurumu nuntun kamu ngaji gimana? Kalau sekarang ikro, yang seusia saya ke atas itu dulu ngajinya tidak pakai ikro. Tapi pakai juz amma. Namanya turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Ya apa ora? Kelingan orang ngajinin biyen kepiye? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahu ku. Begitu ngaji dulu enggak ada listrik, adanya sentir. Minyaknya habis, Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Nak, kasih bapakmu. Begitu dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Sot fat, ba fat ka ba, ya fat ka ya, ro fat ka ro, mbayaro. Bapaknya belum punya duit, bilang sama Pak Kiai, "Le, bapak belum punya duit. Tolong suratnya dikasih Pak Kiai." Dibuka Pak Kiai, suratnya isinya apa? Sot fat ka so, ba fat ka ba, ro doma, ro fat ka ro, so ba ro. Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar. Kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Pak Kiai kirim surat maning ning Pak Wali murid. Isinya apa? Mim fatkah ma ta fatkah ta mim domamu. Itu diingat. Maka dalam konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru itu merupakan sosok kedua yang harus kita hormati setelah orang tua kita. Ning nyatane Gus kula lak ngaji kok abot, lak Facebookan kok enteng. Bu, sebelum saya lanjutkan saya perlu mengingatkan. Li, 15 tahun yang lalu HP itu bisanya cuman untuk SMS sama telepon tok. Yang pertama kali muncul tuh HP-nya Nokia, slogannya apa? Connecting the people. Nyambung, mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini mohon maaf, HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ning kamar karo bojone, sing lanang SMS sopo, sing wedok SMS sopo. Iki HP ini sopo, muni ning kene iki. Iki. Iki HP ini sopo. Sembilan miss call tak delok dari siapa, selingkuhanmu yang ya Allah ya Allah teng mriku mawon langki teng mriku HP ne cross gaya. Hei halo, boleh punya HP tapi jangan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, apa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, kebalik. Karo bojone kok ning kamar bareng kudune lah ya kelon. Ada lagi jam 10 malam suaminya belum pulang. Nulis status di Facebook, aku kedinginan nih. Halo? Halo? Langsung dipateni suarane wong lanang. Ya Allah, masa begitu saya angkat jawabannya halo beb. Ya Allah, oh wis tuwa beb. Ya Allah, bebek pak. Oh direk on air, di silent enggak ada suaranya, jadi kalau telepon enggak bunyi. Oh HP lawas kok. Ya Allah, ada orang pengajian di sini kok HP-nya bunyi, subhanallah. Di situ kadang saya merasa sedih, ya Allah. Sekarang kan fungsi HP banyak, kalau dulu cuma SMS, kemudian muncul lagi MMS. Setelah itu ada Facebook, BlackBerry, Black Rupo, Black Bakmi. Apalagi Twitter, LINE, pet ripet ngepet. Aku yo duwe kabeh. Tapi ingat dong, jangan mengumbar aib di HP. Hei, baru telepon di rumah suaminya dengar kabar suaminya selingkuh, langsung nulis di status Facebook, awas mulai tak ketok manukmu. Loh, apa kuwi? Itu kan namanya ngumbar aib. Apalagi sekarang penyakitnya para mereka yang bekerja di luar negeri. Wah, apa? Dab smash. Direkam video lebokke Facebook. Wah. Aku ning kene adoh karo bojo lanang ora apa-apa iki iso ngeloni bojone wong liya ya. Lah kaya ngono diumbari kok nonton sapa? Bu. Hati-hati dengan HP ya. Pengajian status BlackBerry, traweh Facebook, tadarus pet. Kalau semuanya ditulis, pertanyaannya malaikat mau nulis apa? Sekarang malaikat sudah banyak yang nganggur. Malaikat Israel pencabut nyawa kalah sama Demasif, cinta itu membunuhku. Malah ditulis. Shalawat Nabi Muhammad. Kenapa Gus? Kalau pengajian kok rasanya abot, lafes bukan rasanya semangat. Ingat, satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi beliau berjalan ketemu karo setan. Setane nggawa telung perkara, siji awu, loro paku, telu kemul. Kanjeng Nabi bertanya, setan, itu untuk apa? Dijawab sama MC-nya tadi. Sama setannya kok MC-nya. Apa jawaban setan? Kanjeng Nabi, saya bawa selimut. Selimut ini akan saya sebar ketika orang mendengarkan adzan subuh. Bagaimana mereka dengar adzan subuh tapi gak mau bangun karena tidurnya rasane anget. Hati-hati setan ini. Weh, ada gak yang seperti itu? Banyak. Krungu adzan rasane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan meneh. Hati-hati. Saya pengajian di Surabaya. Naik taksi pas adzan ngasar. Krungu adzan supire misuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dancuk adzan meneh. Krungu adzan kok dancuk iki piye tega aku? Hati-hati selimut setan. Itu berbahaya, apalagi selimut tetangga. Ya Allah. Yang kedua, setan, kenapa kamu membawa paku? Dijawab sama setan, paku ini akan saya sebar di bokongnya orang ngaji. Bagaimana orang ngaji rasanya bokongnya panas, duduknya gak nyaman, pengen cepat-cepat pergi. Maka yang sudah keluar tuh bokongnya ono setane kuwi. Maka coba dilihat, ayo, bokongnya panas, ayo, metuwo, berarti bokongmu kebak setan. Makanya coba dilihat yang duduk ini. Tadi pertama kali datang pak, itu silo. Suwe-suwe tahiyat akhir. Iya. Begitu terakhir. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Orang rumangsaan itu kayak meletek-meletek. Ya Allah. Ini yang selonjor saya tahu. Mesti kena penyakit asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat? Tak tambah nih sekarang. Nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gampang. Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Mari. Kita coba iki tahiyat akhir. Iya. Itu loh. Masih kayak, "Wah, tanganmu ngene ngopo? Jangan-jangan kamu flu burung." Yang ketiga apa? Setan membawa awu. Ditanya sama Rasul, setan, awune dinggo apa? Ajeng kula sebarke di matanya orang yang ngaji. Bagaimana orang ngaji itu matanya ngantuk, rasanya sepet pahit. Maka ingat, yen mripatmu wis ngenangine kuwi setan, bro. Ingat tak kandhani, kowe turu aku ora apa-apa, sing penting awakmu teko. Tapi ingat, kata Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Berarti awakmu pengajian karo Wiramit hari ini kok rasanya ngantuk terus, berarti pengen cepet-cepet mati. Tak kandhani, saayu-ayune wong lak ngantuk ketok elek. Sak bagus-baguse wong lak ngantuk ketok elek. Lah wong bagus wae ngantuk elek, apa meneh MC-ne ngantuk? Wis ireng ngantukan. Nah, endi bocah kaya mau? Yo wis ben ra ngantuk tak tembangke. Oh tambah ngantuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene doble doble. Maka hari ini akan saya sampaikan sesuai pesanan panitia. Kita akan berbicara soal hati. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Muga-muga kabeh sing rawuh hatine waras. Amin. Ning Taiwan waras, mulih waras. Amin. Fisike waras, atine waras. Amin. Dompete waras, rekeninge waras. Amin. Yang mau menunggu sampai akhir pengajian selesai, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kehidupan yang istiqomah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Dikaruniai keluarga yang sakinah. Amin. Keturunan yang soleh-soleh. Amin. Rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Mobil mewah. Amin. Omah megah. Amin. Bojo sing hoha-hoha. Bisa segera pergi haji ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya Rabbi. Kembali kepada Allah dengan jalan khusnul khotimah. Amin. Engkang tindak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Amin. Engkang tindak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Amin. Yang berangkat ke sini utangnya banyak, mudah-mudahan pulang bisa lunas. Amin ya Allah. Sing bayar sapa? Senajan durung iso bayar tak dungake muga-muga sing utangi lali. Amin. Amin. Syukur-syukur sing utangi mati. Ojo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Coba diperhatikan. Gus Miftah mau ngomong soal hati sesuai dengan tema. Jadi begini, dalam kitab Al-Munqidu minad Dolal. Iki lak wong NU biasanya ngerti. Tapi Gus Miftah ini orang NU yang sudah terbiasa tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Maka kalau pengajian di pondok saya itu yang datang Pak Amin Rais, sama saya dengan Pak Amin Rais. Beliau prof, saya juga prof. Pak Amin Rais profesor, saya provokator. Jadi saya sering diskusi Pak, orang-orang NU tak kasih tahu. Saya dulu asli orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah saya dikasih gelar, dikasih jabatan apa James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Tadi gaweane nyapu, ngepel, resik-resik masjid. Ngendrupaku koyo tai. Tenan. 5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Enggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah saya kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas ratawono selamatan. Muhammadiyah ratawono selamatan. Lawang gaweane gugah-gugah sahur, we ra diwenehi sahur. Bapak ibu engkang dereng sahur, kula aturi enggal-enggal sahur. Yo ra diteri sahur. Akhirnya bengok-bengoknya saya ganti. Bapak ibu, saya belum sahur. 5 tahun loh Pak. Begitu saya sekarang kembali di pondoknya orang NU, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya gemuk? Karena satu, saya orang NU. Yang kedua, susune cocok. Subhanallah. Melu wong NU kira kepenak to, titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Genduren mangan. Ruan mangan. Istighosahan mangan. Pengajian mangan. Mujahadahan mangan. Solawatan mangan. Ono wong loro kondongake mangan. Ndelalah sing loro mati mangan meneh. Pitung dino. Nganti rupane kaya besek kabeh. Halo bro, subhanallah. Mau foto? Ayo foto. Ya. Kayak nawa mateng kayak sesuk babaran mangan. Saya teruskan, hati ini menurut kitab Al-Munqidu minad Dolal itu punya ruangan, namanya ruangan hati. Hati itu punya jendela. Jendela hati itu ada dua. Yang satu jendelanya malaikat, yang satu jendelanya setan. Menungso api yang dileboni malaikat, manusia jelek kalau dimasuki setan. Pertanyaannya, kira-kira atimu kuwi dileboni setan apa malaikat? Setan apa malaikat? Seneng pengajian apa dangdutan? Tony Boster. Waton muni ndobo si banter. Ingat, hati itu bisa dimasuki malaikat, bisa dimasuki setan. Tak kandhani le, wir ngono. Wah, sing ngarep rupane koyo Michael Jackson iki lho. Wah. Ya Allah, bathuke ombone, ya Allah. Pasti dia ikut organisasi Perbakin, Persatuan Bathuk Kinclong. Eh, dirimu dari mana? Temanggung. Ya Allah, pantesan ambune kaya mbak aku. Shalawat Nabi Muhammad, Bu. Coba dipegang hatinya. Kapan setan itu masuk? Begitu Anda punya niat berbuat jelek, setan itu langsung masuk. Nembe niat mawon. Awas, sesuk mulih bojoku tak antemi. Baru niat, hatinya ini baunya busuk. Semakin kita busuk, setane semakin seneng. Sebaliknya, begitu kamu punya niat baik, engko akrepe sedekah sing akeh. Hatinya langsung wangi. Begitu wangi, yang masuk setan apa malaikat? Malaikat. Kenapa? Karena malaikat paling suka dengan tempat-tempat yang wangi. Makanya kenapa kalau kita sholat disunahkan untuk pakai wangi-wangian supaya didekati oleh malaikat. Maka besok surga itu baunya wangi. Kamu besok masuk surga seperti malaikat. Maksudnya apa? Sudah tidak akan mens lagi, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Oi. Rumah itu ada, hati itu ada dua. Rumah hati itu diibaratkan seperti rumah. Rumah lahir itu rumah yang kita tempati. Rumah batin itu adalah hati. Saya sampaikan dari rumah lahir. Manusia itu le, satu dikasih fisik, dua dikasih akal, tiga dikasih hati. Fisik butuh asupan gizi. Apa? Empat sehat, lima sempurna, enam warak. Makanya kalau pengajian pasti acaranya ada dua, satu acara inti, nomor loro acara untu. Makanya orang Jawa bilang ngamal yen orang ngemil, ngomel. Cara wong Jawa Timuran ngaji yen orang nguntal, ngantuk. Ning awakmu ngantuk mergobar, nguntal. Oi. Rumah hati ini juga butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Dzikir. Akal butuh konsumsi. Konsumsinya apa? Ilmu. Maka orang itu harus imbang antara fisik, hati, dan akalnya. Ada orang yang ininya cerdas, hatinya jelek, ngapusi. Ada orang yang ininya bagus tapi akalnya jelek, gampang diapusi. Tak kasih contoh. Ada orang yang pinter akalnya, hatinya jelek. Gus Miftah kemarin baru pulang haji. Saya doakan semua yang hadir bisa naik haji minimal umroh. Lah mau ngamin toh orang mangkat. Daftar. Saya semalam cerita sama teman-teman kalian, saya bilang apa? Di Magelang itu ada pengemis. Di makamnya Mbah Dalhar Waliullah. Bisa naik haji. Saya tanya, Anda bisa naik haji dari mana uangnya? Hasil ngemis saya tabung, Gus. Makanya semua yang hadir, kalau Anda pengen haji silahkan nabung. Ngemis. Please deh. Sing didelokke nabunge ora ngemise. Eh, pengen haji apa enggak toh? Pengen umroh apa enggak toh? Ya Allah. Betapa menyenangkannya di Mekah, di Madinah, gimana tidak? Sholat di Masjidil Haram sekali itu sama dengan di Taiwan sholat 100.000 kali. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di Taichung 100.000 kali. Makanya jenengan jangan heran kalau ada orang pulang haji malah gak pernah Jumatan. Soalnya tabungannya wis akeh. Yang lucu itu kemarin mas, saya wukuf di Arafah bareng orang, itu membawa tas. Isinya titipan doa dari Indonesia, satas kebak. Bingung ini kalau saya baca semua Gus, nanti saya gak jadi berdoa sendiri padahal banyak banget. Apa jawaban saya? Gampang mas, tase dibuka awak mundungo. Ya Allah, niki enten tiang engkang nitip dungo, mang woco dewe, rampung. Luweh. Lah pas haji, saya ketemu orang yang cerdas tapi hatinya jelek. Di depan Masjidil Haram ada tulisan mamnu'ut tadkhin mutlakon. Artinya apa? Dilarang merokok mutlak. Ini orang Madura ini. Ada orang Madura enggak di sini? Eh, Madura. Oh, itu Madura. Orang Madura itu tidak pernah bisa jadi tentara. Soalnya enggak bisa berhitung. Berhitung. Tuh, satu. Hah, gagal. Ngimami sholat juga payah. Ayo ngimami. Iyyanaka na'budu wa iyyanaka nasta'in. Nah, gagal. Orang Madura ini apa, Mas? Dilarang merokok, dia merokok. Bul. Polisi datang. haram, pateni. Polisi ini minggat, ngerokok maning. Datangi polisi lagi, haram, matikan. Begitu polisinya pergi, sampai yang ketiga kalinya dia ngerokok lagi. Akhirnya apa? Polisi yang tadi datang cuma 6 orang, datang 12 orang. Dia diangkat, dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan dia pinter, pura-pura jadi orang bisu. Karena kalau di Mekah itu orang bisu, orang buta, orang tuli gak boleh ditangkap polisi. Begitu diangkat langsung dia langsung dilepas. Kuwi uteke pinter, atine bosok. Persis mbahmu, persis ngawur. Ada orang yang hatinya ini bagus tapi akalnya jelek. Rewangnya ibu saya di Lampung. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, besar di Jogja. Jadi saya itu Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau MC-nya tadi itu Indo Bali. Apa itu ibune babu bapakne kuli? Alah. Item manis sih, subhanallah. Hilang manisnya tinggal itemnya. Apa bu? Rewangnya ibu saya ini tidak bisa membaca dan menulis. Dapat surat cinta dari calon suaminya. Waduh, bingung. Tapi karena surat cinta akhirnya diciumi tok. Muah, muah, muah. Saya tanya, "Mbak, itu apa ya? Surat cinta, Gus, dari calon suami saya. Isinya apa? Saya enggak tahu, enggak bisa baca." Akhirnya apa saya bilang? "Gini aja, Mbak, suratmu tak wacani. Nanti Gus minta tahu gampang supaya saya tidak tahu, saya membaca nanti telinganya Gus ditutupi." Lah dia tanya lagi, kalau Gus telinganya ditutup berarti enggak bisa mendengarkan. Ya enggak bisa kan kamu tutup. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa, tolong dibacakan. Akhirnya suratnya tak waca, kupingku ditutupi. Dia tanya, "Gus dengar apa enggak?" "Ora." Kuwi mbake pekok sing maca petuk. Ini hati juga butuh konsumsi. Rumah zahir itu rumah yang kita tempati. Rumah batin itu adalah hati. Ingat, rumah zahir, rumah kamu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau ada tiga hal. Berapa mas? Tiga hal. Tolong dilihat jari saya, jangan akik saya, mesti bagus. Copot wae. Ilang mbahmu ora sido, anggo meneh kok ilang. Apa yang terjadi? Rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau ada tiga hal. Yang pertama, anak durhaka. Semua rumah kamu tidak akan pernah dimasuki oleh Allah dan malaikatnya kalau di dalamnya ada anak durhaka. Ini saya sampaikan, hati-hati. Ridhollah fi ridhol waliden wa suktullah fi suktil waliden. Kamu di sini barangkali yang susah, barangkali kamu belum mendapatkan ridho dari orang tuamu. Ingat kata Sayyidina Ali, itu ada ibu yang meteng itu, namanya bu siapa itu? Hah? Siapa? Sukarlan. Wah, asung lekar ning dalan. Siapa namanya? Hah? Luwak. Oh, Wulan. Kemarin minta nama ya? Depannya Aryani, belakangnya Sari. Yaudah kalau saya kasih nama Aryani Kumalasari. Kasih nama itu dipakai. Kalau MC-nya saya tahu namanya siapa? Hirlan Darwis. Wuh, apa kuwi lahir ning dalan Mudaryo wis. Oh, MC-nya keren ya. Oh, khusus MC-nya saya doakan panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati kuwe urip dhewe. Amin. Shalawat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak bisa membayar kebaikan seorang ibu ketika melahirkan dia. Nak, tak kandani, mumpung ana wong meteng. Wong meteng ki rekoso li 9 bulan 10 hari. Ketika gadis bobotnya 40 kilo begitu meteng, ya Allah melotrok kabeh. 40 kilo jadi 65 kilo, mundak selawe kilo. Melaku di sawangnya serah kepenak, ya Allah. Kayak lo kayak turu miring ora kepenak, melumah kaya pelampung, mengkurep kaya timbangan, ya Allah. Ini nanti kita berbicara ridho orang tua ya. Eh, yang di belakang coba, begitu 9 bulan 10 hari kelosong lahir ke, buka siji langsung ke warning puskesmas tumpake motor bapakmu. Ngono ki ana sing kemayu, mbak-mbake ana sing kemayu. Wow, aku terkenyut. Begitu nyampe puskesmas, ya Allah, nutup meneh. Loh, ada enggak Bu seperti itu? Banyak. Gowo mulih meneh, tekan ngomah buka meneh. Gowo meneh, ora sida. Begitu nyampe rumah sakit dinteni buka loro. Buka telu, buka papat nganti, buka rong puluh, 10 tenek hombo banget bu. Begitu ibu ngeden dajal wong arep nglairke kadang-kadang ngeden subuh nganti maghrib urung metu. Bayangkan awake dhewe iki ngeden ngising, ya Allah, sak jame kaya suwek. Ini satu hari ngeden nganti rupane elek banget. Maka begitu seorang ibu itu melahirkan, taruhannya dua. Kalau anaknya mati, besok akan gondol bapak ibunya ke surga. Kalau ibunya mati, masuk surga tanpa hisab. Akhirnya apa? Begitu lahir, berwol. Ya Allah, dalane buka ombo banget. Kayak lapangan bal-balan. Ya Allah. Apakah sakitnya ibu sudah berhenti? Belum. Belum. Begitu seneng anaknya digendong, dokternya datang. Bu, dondomi dulu. Saya tanya sama dokter, dokter, didondomi itu pakai pati rasa enggak? Pakai obat bius enggak? Enggak, Gus, lawaran. Ceplus, aduh. Ceplus, aduh. Begitu hampir selesai, suaminya mendekati dokter. Pak dokter, badhe matur. Apa meneh? Ampun, rapet-rapet. Ndak kula ora kebagian. Rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Letakkan Dani, kenapa anak harus hormat dengan orang tua? Wong tua iso gawe anak, anak ora iso gawe wong tua. Kuwi rungokno kupingmu. Hei. Ku kadang-kadang mulih saka Taiwan pas bodo. Ibune digweneng kaleng biskuit. Ternyata palsu. Isine peyek. Ibune diamplopi 50.000 mudik. Anake papa digawa kabeh, putune digawa kabeh. Begitu mulih, putune ngangoni 50.000 meneh. Ya Allah, tombok mbokmu. Iki mudik apa maling? Beras setengah kintal digawa. Rengginan sak bleke digawa. Rumahmu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Ini rumah dohir nggih. Yang nomor dua, rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anjing, kire, asu. Oh kurang fase. Tapi saya itu bingung, tetangga saya itu kan orang Nasrani semua. Semuanya melihara anjing. Jadi kalau sampean besok pulang ke Indonesia, datang ke pondok saya, sebelum ketemu saya mesti ketemu asu. Jadi gini su, kok gini su? Satu ketika malaikat Jibril di depan rumahnya Rasulullah, mau masuk gak mau. Jibril masuk, Jibril masuk. Lah, kenapa Jibril? Karena di dalam rumahmu ada anjing. Akhirnya apa? Dicari, ternyata benar. Di bawah tempat tidurnya Rasulullah ada anjingnya, tetangga masuk. Maka rumah tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anjing. Lah, saya punya tetangga pendeta, ya api era umum. Bodoh saya dikado asu. Gus, asune kagem jenengan regane 15 juta. Lah ngawur to kuwi. Sorry Pak Pendeta, saya tidak bisa menerima. Kenapa, Gus? Apa karena najis? Enggak. Apa karena haram? Enggak. Kenapa anjingnya enggak diterima? Mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa memelihara asu. Kenapa wong kelakuanku wis kaya asu aku. Ning asu iki ora manfaate lho, Le. Ana tamu arep marang nggonku kudune belok ngiwa bablas. Asune bengok. Hop hop hop. Persis matamu, persis ngawur. Nomor 2, singkat. Ini sampai jam berapa pengajiannya, Mas? 10 menit lagi ya. Lanjut apa sudah? Koyo urunan, ora urunan yang gaya. Oh, bokongnya mboten panas. Lah iya, rupamu koyo toples. Nanti masih ada kotak infak lagi. Usah-usah ya. Oh ini, oh ini. Oke, okay. Pasalnya panitia. Proposal pembangunan masjid An-Nur, Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Tulungagung, bangun masjid. Kuwi diwenehi kuwi, rasa kowe waton dumete tok kabeh. Lah ini yang makan siapa? Eh? Aku. Gelem. Lah iya wong NU e padake. Aku ki lak ora mangan sego, biasa mangan wong aku tak kandani. Aduh sangko bojo padake. Kan aku jadi mau. Bagi ngompo cengengesan mbak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga, rumah tidak akan pernah dimasuki malaikat kalau di dalamnya ada apa? Gambar. Walaupun ini khilafiyah. Kalau yang di menurut Syekh Maliki Abuya Mekah itu boleh. Untuk menumbuhkan rasa cinta dengan ulama, dengan kiai, pasang gambarnya kiai boleh. Tapi menurut Mbah Langitan, Mbah Fakih itu enggak boleh. Gus Miftah milih mana? Boleh, asalkan untuk menumbuhkan rasa cinta. Ning ora kaya awakmu, gambare pasangi kiai-kiai ning ora tau salat. Ku yo ndobos. Kayane gambare Beb Syekh. Oh, gambare Beb Lutfi. Gambare Akim ning ora tau salat. Itu rumah dohir. Rumah batin itu hati. Hati ini tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Kalau di dalamnya satu, ada anak durhaka. Apa itu anak durhaka? Anak durhaka itu sifatnya setan. Wiru ngono kupingmu, atimu ora bakal dileboni karo malaikat yen atimu ana setane. Hoi. Iki ngarep dhewe iki Facebookan ngopo e? Halo-halo, HP-ne eleke gaya. Kamu sih. Kamu jangan Facebookan. Kan aku sedih. Oh, aku jauh-jauh dari Indonesia ke sini kamu Facebookan, kan hatiku sakit. Gimana sih kamu? Selemu. Irunge pesek. Kok yo iso-isone inbox ngin aku, Gus, aku iso gawake ragi. Lah kurang ajar aku. Emangnya kiai ini bakul ragi. Loh, galuh. Irunge pesek gaya. Wis sing irunge pesek tak dongake panjang umur. Amin. Ngopo wong pesek panjang umur? Soalnya ambekane ngirit. Lah sing mancung-mancung ngono kuwi cepet mati mesti. Ambekane boros. Tur lapilek mesti upile gede-gede. Hi, jiji. Wong iki mbok yo sing PD pesek iki yo ora apa-apa. Begitu pesek mentang-mentang duit-duit saka Taiwan langsung operasi suntik solikin. Ya Allah. Silikon kok solikin. Ki apa kuwi? Kuwi ngono, rumong somrongos, untune pasangi kawat. Eh alah untu kok dipasangi tralis. Nyantai saja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nyantai mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong pesek ya ora usah dioperasi, biasa saja. Orang yang hidungnya pesek itu ngangeni soalnya apa irunge ra metu-metu. Gayane. Wong tuwa bajune macan. Jan-jan sok gaul. Ya Allah. Padahal ana tulisane urung lunas. Ya yes, sing iki ndak ganggu meneh iki. Iki ndang kuwi cepet ge aku tak selawatane. Iki njaluk duit meneh, waktune mung njaluk njaluk duit wae kaya. Cepetan. Selawatane iki selawatane khusuk bareng-bareng. Monggo untuk jamaah anu panitia penggalangan dana. Dikira lagi penggalangan dana untuk pembangunan apa niku Gus kepada panitia penggalangan dana punten semuanya muter lagi. Gus, orang gagas mau muter saiki selawatan sing kusuk karo aku. Sederek kita sedoyong jaler estri anem lan tuwa anem lan tuwa mumpung urip padha ilingo golek sangunggo sangulungo mumpung urip padha ilingo golek sangunggo sangulungo selawatan salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasi in habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan ora kena wakilan timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat roda manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat roda manungsa salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukane ing mlebu kuwa kuwane ora ana lawange ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diuruki diambyang ambyang diuruki disiram kembang disiram kembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ini pesannya pesannya di sini yen wis mati bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa sing nemu Mas Budi sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah supaya anak istri semuanya mau mendoakan syaratnya ini bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai amini dong telat diulangi ya bareng-bareng ya dibantu ya malah kaya Pak Tarno oh ditungaki diamini dong kamu sih makan terus tuh makan bocah cilik diwulang ngaji Yen wos kate dadi kiai dadi. Amin. Urung. Lagu wis meneng amin. Kesel ya, kurang ajar ya. Wong inyong erung mingkem rikane wis amin. Lah cangkeme inyong kiai amin kayak gue. Kamu sih tadi pertama telat, ini kesusu. Tak sikut malah. Dulang ya. Lah cangkeme inyong wis mingkem baru amin ya. Aja kesusu ya. Awas. Kiai amin. Kesel meneh. Aduh mati aku. Padahal apa Kang? Pada ngapain dari kane? Oh mana ya? Oh lego kene, ini lego kene. Arab jual apa kia? Iki nya. Ah tak tunggu kane, ya. Tidak apa pak? Ayo dicokot, eh diombe kok dicokot? Eh di bawah sana. Jual apa? Oh kia. Iya. Jual apa nih kak? Lalu dia mau itu buatan kata suara. Buatan apa nopo? Nih ya, timam ya. Jual apa? Orang jual apa-apa. Oh. Terus kaya pacarnya siapa lagi? Pacarmu mesti wo, wong tua senengane berondong ye, capi-capian Cina lah lah. Diamin ini kaya bocah cilik diwulang ngaji yen wos gede dadi kiai dadi kiai. Ah kayak gue kenapa ya? Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Amin. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Shalallahu salamullah ala taha rasulillah. Rasulillah. Shalallahu salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini amalan rekane lan mriki to nggih teng Taiwan. Itu amalan yang paling gampang bisa kamu lakukan walaupun dambil bekerja itu cuma satu selawat. Kamu kerja di pabrik selawatan boleh. Anak buah kapal selawatan boleh. Ibu di rumah tangga selawatan boleh. Enak. Katakanlah majikan itu minta dikeroi. Dikeroi. Siap. Siap ke balseme, siap ke goloi. Ngeroi karo selawatan. Enggak apa-apa. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Boleh. Kamu gendong anak. Besok punya anak toh. Digendong. Nyusoni anaknya. Coba bapak anaknya. Begitu di susoni digendong selawatan. Saya punya teman Betawi gendong anak lagune apa? Ya Allah, nyok kita nonton ondel-ondel, nyok ya koyomu nyok anake. Selawatan. Gendong anake karo nyanyi, wah selawatan. Sholli wa sallim daiman ala mata. Unjal ke genteng. Sholli wa sallim daiman ala mata. Saya tahu solawat yang paling dihafal oleh KMIT kalau Iwami cuma satu. Salatullah, salamullah. Baru terus ya solat oleh, nah solat oleh. Neng neroko kancane, oke. Sambil masak solawatan, boleh. Gak apa-apa, masak, liwet, solawatan api. Isora. Ya Rasulullah salamun alaik ya aini ya rafiyasani wa daraji ya aini anfate ya jirotal alami ya uhelal cu ti wal karomi ai ai. Boleh saya teruskan soal hati, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rumah batin, ati, atimu ora bakal dileboni karo Allah kalau ada tiga hal tadi itu. Satu, anak durhaka, maksudnya apa? Setan. Maka jauhkanlah hatimu dari setan, karena kalau setan masuk, malaikatnya enggak mau masuk. Apalagi oh nanti malam ke hotel ya. dari jamaah MTYT Taipei mau pulang, mohon beliau semuanya pengen tampil di sini, maksudnya foto bareng sama. Oh, MTYT? Iya, apa kuwi? Mau foto bareng dulu. Ya sudah, silakan. MTYT. Ya udah kita tutup langsung doa aja, ayo sini. Daripada bubar satu-satu. Bukan gitu, Gus. Mereka jauh. Kasih oh, mereka jauh. Iya, Taipei. Kok kabeh nganggo Tai toh? Taipei, Taichung, Tailek, Tailincung, wis macam-macam. Taiwan. Ayo naik ke panggung sambil kita iringi selawat. La ilaha illallah. Malah koyo wong mati. Sini Kang yo. MTY itu kepanjangannya apa? Majelis Taklim Yasin Taipei. Silakan foto, saya ambil gambarnya ya, saya foto ya. Ayo. Pas sini Pak. Ya Allah, subhanallah. Oh, ini PCNU, subhanallah PCNU. Sampai nak mangan sego, tak sego nak temang seneng ya. Kayak Hanoman ya. Siapa maning? Oh, iki ana Petara Kala. Pakai gaya bebas enggak? Wis ya. Namine sinten? Nurdin. Oh, Nurdin. Maturun dereke PCNU, selamat. Amin. Dari Pokwit apa meneh kuwi? Oh, Pokwit. Oh, tak pikir cempokin Pak Wit. Nah, nggih. Dereke nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Waalaikumsalam. Iya, yo. Hati-hati nggih. Engko lak tiba tangi dhewe. Aja kaya lagune cah Indonesia kaya aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Kok tiba iki yo ngadeg kok ngopo? Orang Indonesia itu sekarang kalau bikin lagu aneh-aneh. Lumpuhkanlah ingatanku lo. Sehat kok njaluk stroke. Lah goblok banget aku. Hei, mau doa dulu deh. Tak terus gini gitu dong baru pulang. Kurang ngajar ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nomor 2. Hati tidak akan pernah dimasuki oleh Allah kalau ada anjingnya. Maksudnya apa? Anjing itu sifatnya sombong. Maka hati kamu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau hatimu sombong. Ingat, kita sama-sama NKRI. Ada orang Madura luar biasa, orang Temanggung, orang Tulungagung, Blitar, semuanya orang-orang yang luar biasa. Jangan pernah ada kesombongan di hati kita, karena kalau sombong tidak akan pernah dimasuki oleh Allah dan malaikatnya. Wong sombong gawene ngremehke, wow, ditakoni jawabane nyelekit. Kok ngendi Mbak Yu, komburi? Arep ning ndi ning ngarep? Asline ngendi omahmu? Enggak tak gowo matamu. Apa meneng, Ge? Foto mana ini? Yo, apa ini siapa ge? Mu. Ah, nggak apa-apa ge, nggak apa-apa. Cepat, kok rupamu jadi temen ya? Cepetan. Bu, yang terakhir, yang ketiga apa? Hati tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau ada gambarnya. Maksudnya apa? Gambar itu adalah harta. Maka ingat, kamu di sini cari duit. Boleh punya duit, tapi nggak boleh cinta dengan duit. Saya ulangi. Boleh punya harta, tapi nggak boleh cinta dengan harta. Besok kamu pulang semuanya punya mobil, amin. Boleh punya mobil, tapi mobil tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya, kalau mobil kamu ditabrak dan rusak, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Simbae. Tiga hal ini. Semoga semuanya punya uang, tapi kita tidak menghambakan diri kepada uang. Amin. Makanya besok begitu kita meninggal, kita ada tradisi namanya buang sawur. Sawur itu isinya apa? Ingat kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Maka tadi Gus Miftah bilang, yen wis mati bondo ramelu. Kenapa? Buktinya satu, kain kafan tidak ada sakunya. Soalnya lah ono sa'in gak ngesai HP. Khawatir SMS-an. Begitu kita meninggal, la ilaha illallah, itu buang sawur. Sawur itu isinya apa? Satu beras, dua duit. Maknanya apa? Begitu kita meninggal, yang meninggal itu pengen ngomong sama yang hidup. Hei, cah iwamit, rikolo urip mbiyen gaweanku golek beras. Saiki aku wis ra butuh beras. Nyoh, pen, piyuk. Hei, cah Taiwan, Rikala urip biyen gaweanku golek duit, saiki aku wis ora butuh duit nyoh peen piyuk. Delala sing buang sawur cah Temanggung sing bathuke ombo. Duwite sing gedhe disaki dhisik. Iya, lumayan. Maka kita mencari selamat kepada Allah. Kita akan tutup sebelum berdoa, kita bermunajat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Bareng-bareng. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Tangannya diangkas kalau pengen selamat yang keras. Uripe selamat, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, hayatus salam. Mautus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, yang tinggi, hayatus salam, salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam. 144, 110 NT dan 1 dolar. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga amalipun panjenengan semua dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu dilipat gandakan kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo wes ampun wae wis adungake. Terima kasih. Sentimen banget. Kita awali doa kita dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah pada hari ini ya Allah hamba-hambamu yang berkumpul di majlis taklim ini ya Allah, untuk menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan fikiran kami ya Allah, bermunajat kepadamu yang mulia ya Allah, Tuhan seru sekalian alam ya Allah. satu-satunya Tuhan yang kami sembah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sekutu satupun bagimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, begitu banyak karunia yang kau berikan kepada hamba-hambamu ini, ya Allah. Kenikmatan sehat, kenikmatan sempat kau berikan kepada kami, ragawi yang sempurna dengan mata yang masih bisa melihat, telinga yang mendengar, hidung yang masih bernafas, mulut yang masih berkata-kata, ya Allah. Dan kesemuanya itu senantiasa kau berikan kepada hamba-hambamu ini gratis, ya Allah. Tidak pernah kami membayar sedikit pun kepadamu, ya Allah. Namun kesemuanya itu, ya Allah, semua yang kau berikan kepada kami, kami balas dengan perbuatan dosa, ya Allah. Kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran, kami balas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak engkau sukai, ya Allah, yang bahkan jauh dari apa yang kau perintahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seharusnya kami gunakan mulut kami ini untuk membaca kitab-Mu yang suci, ya Allah. Tapi yang kami lakukan, ya Allah, kami bermaksiat dengan mulut kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, engkau karuniakan mata kepada kami yang seharusnya kami pergunakan untuk melihat hal-hal yang kau cintai dan kau ridho, ya Allah. Tapi kenyataannya, ya Allah, mata kami bermaksiat, ya Allah. Engkau berikan dua telinga kepada kami supaya kami banyak mendengar, ya Allah. Tapi yang kami dengarkan seruan-seruan maksiat yang menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah ridha-Mu, nur-Mu ke dalam hati kami, ya Allah. Berikanlah hati kami cahaya-Mu, ya Allah, supaya semua kebaikan Engkau kami balas dengan ibadah, ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan, ya Allah, ketika satu saat, ya Allah, Engkau mencabut kenikmatan dari mata kami sehingga kami tidak mampu lagi untuk melihat, ya Allah. Engkau cabut kenikmatan dari telinga kami sehingga telinga kami tidak mampu untuk mendengar lagi, ya Allah. Engkau cabut kenikmatan berbicara dari mulut kami sehingga mulut kami bisu, ya Allah. Bahkan, ya Allah, Engkau mampu melakukan mengambil nafas dari dalam tubuh kami, ya Allah, sehingga kami membujur dalam keadaan beku dan tidak bernafas lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami berbangga diri sebagai umat Nabi Muhammad yang masih Engkau karuniakan taubat sampai ajal menjemput kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang keluar dari mata kami, ya Allah. Ampuni dosa yang keluar dari telinga kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang keluar dari mulut kami, ya Allah. Tuntunlah mulut kami, ya Allah, untuk memohon ampun-Mu dengan beristighfar, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah.